Persija, Persija Jakarta, klub sepak bola yang gak ada duanya. Dukung Persija, pasti kita-kita. Jangan lawan Persija, nanti bisa berabe. Lu asik gue santai, lu usik gue bantai. Semboyan kita kagak pernah melambai. Dejek pastinya kagak ragu-ragu. Dukung terus Persija, biar kagak rapuh. Bajunya warna oranye, orangnya keren. Tapi kenapa musuhnya masih anak kemarin? Bukannya minye-minye, ataupun kece-kece. Yang jelas Persija, pasti jadi juara. Mainnya sportif, biarpun kita kalah. Bukan berarti rusuh di depan mata. Roda bumi berputar, poros bumi mengejar. Kita yakin besok Persija balik menghajar. Buat kalian semua anak Jakarta, Jakmania takkan pernah lelah berdiri di sini demi sebuah kehormatan dan nama besar. Sang macan yang takkan pernah lelah berjuang. Tetesan keringat kalian bersatu dengan semangat kami demi satu jiwa, satu cinta, satu cinta demi kemenangan, kejayaan dan kesatuan. Takkan pernah lelah kaki ini mendukungmu. Orange darahku, orange nadiku, orange jiwaku, Persija Jakarta. Satu tambah satu sama dengan dua. Marilah semua kita dukung Persija. Jangan pernah malu jadi anak Jakarta. Karena Jakmania, salam satu jiwa. Banyak orang bilang, The Jack biang ribut. Orang pada bilang, The Jack bikin kalut. Tapi Jakmania gak suka cari musuh. Semua juga tahu biru yang bikin rusuh. Sepak bola Jakarta bukan hal murahan. Karena Persija cintakan perdamaian. Pastinya Persija kan jadi nomor satu. Terbang melesat ke tempat yang dituju. Juara satu, hanya Persija yang pantas. Loyalitasku takkan pernah terbatas. Apapun yang terjadi, kaulah sang jawara. Barat ke timur, selatan ke utara. Buat semua The Jakmania, di selatan, di barat, di timur, di utara, tetap setia mendukung tim kebanggaan kita, Persija Jakarta. Teriakkan dengan lantang yel-yelmu, kibarkan dengan kencang benderamu, bersorak-sorai di dalam stadion, tetap mendukung Persija sampai mati, dari sekarang sampai ajal nanti. Bola digocek, gocek, yocek, Jakmania selalu beri respect. Dukung penuh saat Persija main. Kagak pernah terbersih tim-tim lain. Yang lain dimampusin. Sorak-sorai, same-same di tribun. Stadion penuh penonton bejibun. Bendera berkibar, sepanduk dipasang. Persijanya sangar, musuhnya tunggang langgang. Hantaman, tikaman, macan kemayoran. Tentunya bikin minder setiap lawan. Ismet ahli tendangan bebas. BP siap nyundul, bola siap dihempas. Gol-gol pun terus dicetak. Musuh-musuh tak bisa menggertak. Semangat kita sesangar Bang Jampang. Bukan sekedar nampak, kita pasti menang. Kami generasi supporter muda Indonesia menjunjung tinggi perdamaian dan sportivitas dalam setiap laga. Karena loyalitas kami demi Persija akan pernah tergantikan oleh apapun. Jangan pernah hanya bicara seakan kalian DJ. Jangan hanya menjadi saksi dari sebuah kehancuran bangsa. Marilah DJ satu demi kemampuan.